بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. أيها الأحبة الكرام، إخواني وأخواتي جميعا، أعزنا الله جميعا ورحمنا جميعا. Kami awali kajian ini dengan membawakan ucapan seorang imam yang terhitung dari kalangan Mukhadramun, yang hidup mendekati zaman jahiliyah dan zaman al-bi'tsah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ditakdirkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabatnya. Yang dari segi riwayat seperti riwayat tabi'in, pada zaman tabi'in dia pernah berucap, yaitu Abu al-Aliyah ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, dia pernah berucap, ta'allamul Islam fa in alimtumuhu fala targhabu anhu wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam wa la tataharrafu an as-siratil mustaqim yaminan wa la shimalan wa alaikum bisunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Pelajarilah oleh kalian Islam, ta'allamul Islam, pelajari Islam, pelajari syariat Islam. Fa in alimtumuhu fala targhabu anhu, jika kalian telah mengetahuinya maka janganlah kalian membencinya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan hendaknya kalian berjalan di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa la tataharrafu 'an as-siratil mustaqim yamina wa la shimala. Janganlah kalian menyimpang dari siratul mustaqim ke kanan maupun ke kiri. Tetaplah berjalan di atas jalan yang lurus itu. Wa'alaikum bisiratul mustaqim fa'innahul islam. Berjalan di atas siratul mustaqim, karena itulah Islam. Jangan kalian menyimpang setelah itu dari siratul mustaqim, dari Islam, ke kanan maupun ke kiri. Tetap lurus. Wa'alaikum bisunnati nabiyikum. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Waspadalah, hati-hatilah kalian dari hawa-hawa nafsu ini, dari kesesatan-kesesatan ini, dari bid'ah-bid'ah ini. Itu pada zaman tabi'in diucapkan olehnya rahimahullah. Syariat Islam, agama Islam telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi ideologi bagi hamba-hambanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmat ini untuk kalian, dan aku ridha Islam, syariat Islam, sebagai agama bagi kalian, meliputi seluruh aspek kehidupan, apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan ini telah diterangkan dalam syariat Islam, terutama masalah akidah, keyakinan, ideologi. Begitu pula masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masalah muamalah antar sesama, dan seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan telah diterangkan dalam syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Kami telah turunkan kepada wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, sebagai penjelasan segala sesuatu, وَهُدًا, sebagai petunjuk, warahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang, wabushra, berita gembira bagi kaum muslimin, orang-orang yang berislam, bagi mereka yang beriman akan meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma farraqna fil kitab min syai', tidak ada yang kami lalaikan dalam Alkitab sedikit pun. Semuanya telah diterangkan menurut salah satu tafsir dari dua tafsir yang ada di kalangan ahlul ilm, menafsirkan ayat ini, ayat dalam surat Al-An'am, dengan makna Alkitab adalah Al-Quran. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Adapun tafsir yang lainnya, Alkitab ditafsirkan dengan Allahul Mahfuz, dalam arti tidaklah kami membiarkan, melalaikan sesuatu kecuali semuanya telah dicatat, yakni takdir-takdir dalam Allahul Mahfuz. Datang salah satu dari kaum musyrikin menemui salah satu sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Musyrik itu mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Qala ajal. Musyrik itu mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai-sampai cara buang hajat, cara buang hajat, buang air besar, buang air kecil diajarkan kepada kalian." Dijawab oleh Salman radhiyallahu anhu, "Ajal, benar." Masalah buang hajat saja diajarkan, apalagi masalah-masalah yang lebih besar daripada itu. Masalah akidah, tauhid. Barakallahu fikum. Bahkan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ta'irun yaqlibu janahihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilma." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami ilmu tentangnya. Menunjukkan lengkapnya syariat Islam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum min al-jannah wa yubaidukum min al-nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sesuatu lagi yang dapat mendekatkan diri kalian kepada jannah Allah dan dapat menjauhkan kalian dari neraka Allah kecuali semua itu telah diterangkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika begitu, seperti kata Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah, kewajiban kita adalah belajar, talabul ilm, menuntut ilm, at-tafaqquh fid din, mendalami, mengkaji agama ini dari sumbernya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah, salafunas salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah as-siratul mustaqim. Itulah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang akan mengantar kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, ada hadith Muawiyah muttafaq alaih, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, Barang siapa Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia faqih, berpemahaman, memiliki fiqh, ilmu fiqh tentang agama ini. Fiqh, istilah fiqh dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, meliputi seluruh syariat Islam, masalah akidah, tauhid, dan masalah-masalah fiqh pada istilah fuqaha, masalah-masalah ibadah, muamalah, dan yang lainnya, seluruh syariat Islam. Kunci kebaikan adalah memahami syariat Islam berdasarkan hadis sabda Nabi SAW yang telah kita dengar. Akan tetapi sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang maha adil, lagi maha bijak. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Seseorang tidak akan dibiarkan begitu saja mengaku dia beriman, berislam, tanpa menghadapi ujian, tanpa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman begitu saja, sedangkan mereka tidak akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian? Pasti dan mesti ujian-ujian itu, fitnah-fitnah itu akan datang silih berganti, yang harus kita hadapi dengan iman, dengan takwa, sehingga membuktikan keimanan kita dengan pertolongan dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi yang diutus musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, setan jin dan setan manusia saling membisiki sebagian yang sebagiannya kepada sebagian yang lain, saling membisikkan syubhat, saling membisikkan kesesatan, fitnah yang memperdaya, yang menipu untuk memalingkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari syariatnya. Terus realitas yang tidak akan bisa dihindari. Tetapi harus dihadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada ayat tadi bahwa setiap nabi Allah akan jadikan ada musuhnya. Nabi membawa al-haq, datang musuh setan, jin dan manusia membawa kebatilan. Nabi membawa tauhid, musuh setan, jin dan manusia membawa syirik, kufur. Nabi membawa iman, setan, jin dan manusia membawa kufur. Nabi membawa ilmu, setan, jin dan manusia membawa syubhat, kejahilan, untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula atba al-anbiya, seluruh pengikut yang mengikuti jalannya para nabi akan menghadapi musuh-musuh yang serupa. harus dihadapi dengan iman dan takwa, dengan ilm, dengan basirah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Kitabul Musannaf dan juga dalam Kitabul Iman dan pada Tahqiq Al-Albani terhadap Kitabul Iman mensahihkan sanadnya dari seorang tabi'i yang masyhur imam, Talq Ibn Habib rahimahullah, mengajari murid-muridnya. Ini pada zaman tabi'i. Idza ja'at al-fitnah tadfa'uha bit-taqwa. Jika datang fitnah, kata imam ini, memberi wejangan, wasiat kepada kaum muslimin, jika datang fitnah, hadapi dengan takwa. Ditanyakan kepada beliau, apa itu takwa? Nah, takwa. Kemudian dijawab oleh beliau, didefinisikan oleh beliau, takwa itu adalah antamala bita'atillahi ala nurin minallah tarjua sawaballah. Engkau beramal dengan amal ketaatan kepada Allah berdasar cahaya ilmu dari Allah, mutabah, berdasarkan ajaran Rasul, ilmu mutabatus sunnah. Tarjua sawaballah, kamu mengharapkan pahala dari Allah, artinya ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan selain. Wan tatruka ma'asiatallah ala nurin minallah takhafa iqaballah. Kamu meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, berdasarkan ilmu basirah mutabah, menilai bahwa itu maksiat, kesalahan, dengan ilmu ditinggalkan karena takut hukuman Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan yang lainnya. Imam ini mengajarkan jika datang fitnah harus dihadapi dengan ketakwaan. Harus dihadapi dengan ketakwaan. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh para nabi dan rasul, musuh-musuh para ulama, orang-orang saleh, banyak sekali ragamnya. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu, pada ayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasiati oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berjihad. Ya ayuhan nabi, jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai nabi, jihad kamu, berjuang kamu, berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap tegas keras kepada mereka, tidak boleh lembek kepada mereka, tidak boleh kendor kepada mereka, tidak boleh bermanis muka kepada mereka. Berjihad, berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimatullah, litakuna hiyal ulya, menegakkan kalimat la ilaha illallah, Islam, agar itu yang berjaya di muka bumi, yang menebar kasih sayang, rahmat di kalangan manusia. Dan itu dilakukan dengan perang bisayf, dengan senjata. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, sehingga terpilih yang terpilih di antara mereka dari kalangan syuhada radhiyallahu anhum. Dan jihad menghadapi orang-orang munafik dengan ilm, dengan membantah syubhat-syubhat yang ditebar oleh orang-orang munafik. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik luar biasa makar-makar mereka untuk meruntuhkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk merusak keimanan kaum mukminin dengan syubhat-syubhat, untuk menimbulkan fitnah, kekacauan di kalangan kaum mukminin dengan fitnah, dengan tuduhan, dengan dusta luar biasa. Dan itu bisa dilihat tercatat dalam sejarah. Namun syariat Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam syubhat itu, fitnah itu dihadapi dengan ilmu. Jihad menghadapi tongkrongan orang munafik tidak dengan diperangi dan dibunuh pada masa itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan hal itu mengatakan kepada para sahabatnya, aturidu ayatahaddathan nas anna Muhammadan qatala ashabah. Dikarenakan orang-orang munafik, mereka menzahirkan, menampakkan keislaman, ikut sholat, ikut puasa, ikut berzakat dan seterusnya, masuk dalam barisan kaum muslimin, dari luar kelihatan seperti para sahabat yang lain, mereka yang tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tokoh-tokoh munafik beliau tahu dan telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ta'yin nama-nama mereka, sebagaimana rahasia itu diberikan kepada salah satu sahabatnya yang dikenal sebagai sahibus sir, yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aturidu an yatahaddath turiduna yatahaddathan nas anna Muhammadan qatala ashhabah?" Apakah kalian ingin orang-orang nanti akan berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri, membunuh sahabat-sahabatnya sendiri? Karena kaum munafikin ini berbaur dengan kaum muslimin. Tetapi ketahuilah hukum ini, salah satu faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini dinukil pula oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari sebagian kitabnya, bahwa hukum itu pada masa Nabi SAW, sepeninggal Nabi SAW, setelah masa Nabi, maka orang munafik jika diketahui kenifakannya, berdasarkan qara'in, indikasi-indikasi, dalil-dalil yang menunjukkan itu, terbukti kemunafikannya pada tindakan-tindakan mereka, mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati Islam, pada statement-statement mereka, menghina syariat Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina syiar-syiar Islam, sehingga dengan itu kita tahu bahwa dia munafik. Kata Ibnu Qayyim, hukum setelah sepeninggal Nabi SAW untuk orang munafik adalah dibunuh. Dan tentu saja yang bertugas melakukan itu adalah pemerintah. Dan banyak kaum munafik itu pada masa kita. Kaum jin, jaringan Islam liberal itu adalah kaum-kaum zindir, kaum-kaum munafik. Tampak nyata pada statement-statement mereka, penghinaan-penghinaan kepada Allah, kepada terhadap Al-Quran, terhadap Nabi, terhadap syiar-syiar Islam, dan pada tindakan-tindakan mereka melempar Al-Quran, menghina jilbab, hijab, syar'i dan yang lainnya. Namun itu tugasnya pemerintah. Di samping mereka harus diperangi dengan membabat syubhat-syubhat mereka dengan ilmu, tugas pemerintah seharusnya menangkapi mereka dan menghukum mereka. La ilaha illallah. Ini fitnah dari arah orang-orang kafir, dari arah orang-orang munafik. Abdullah bin Sadaq, dia seorang Yahud, keturunan Yahud yang tinggal di Yaman, di Sana. Dia masuk ke negeri, ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah, berislam, mengaku sebagai muslim nifaqan. Dia seorang munafik, asalnya Yahudi, pura-pura masuk Islam sebagai munafik, membahirkan Islam. Tetapi dengan tujuan untuk menyebarkan syubhat, kebatilan, untuk menghancurkan Islam, merusak tatanan kaum muslimin dari dalam. Apa yang terjadi? Abdullah bin Sadaq berhasil menghasut, memprovokasi. Dan itu adalah awal-awal fitnah munculnya, fitnah khawarij. Yang pada masa sekarang dikenal dengan teroris. Memprovokasi rakyat kaum muslimin, menjatuhkan kewibawaan Uthman radhiyallahu anhu, menuduh, memfitnah Uthman, sehingga muncullah, tampillah pemain-pemain khawarij yang sampai pada tingkatan membunuh Uthman, terbunuh sebagai syahid jalan Allah radhiyallahu anhu. Dan itulah awal-awal cikal bakal munculnya kaum khawarij, kaum teroris. Awal-awal disunnahkannya, dicontohkannya pemberontakan, rongrongan kepada pemerintah yang sah. Dalam bentuk provokasi dan pemberontakan berdarah. Abdullah bin Sabah Tidak berhenti sampai di situ. Lanjut pada masa khilafah Ali radhiyallahu anhu, menebar kebatilannya, syubhatnya, sebagai awal-awal munculnya pemikiran Syiah, tasyayyu', yakni berlebihan di dalam mencintai Ahlul Bait. Dia mempengaruhi sebagian orang untuk berlebihan di dalam mencintai dan memuliakan Ali sang khalifah radhiyallahu anhu pada waktu. Sampai pada tahap Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan yang berhasil digaitnya dalam kelompoknya, menunggu Ali radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat. Kemudian dihadang di tengah jalan dan dia sujud menyembah Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, antal ilah, kamu adalah Tuhan kami. Ya subhanallah. Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah berkewajiban untuk memberantas kesyirikan itu, kekufuran itu, kebatilan itu. Memberi kesempatan, diancam, dituntut untuk bertobat kembali. Sampai 3 hari akan tetapi tidak ada hasil, sehingga mereka dihukum oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berijtihad membakar mereka. Tetapi Abdullah bin Sabah diceritakan bahwa dia berhasil lolos. Meskipun hukuman yang ditetapkan oleh Ali radhiyallahu anhu kepada mereka diingkari oleh sebagian sahabat seperti Ibn Abbas tidak setuju, dikarenakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adzibu bin-nar illa rabbun-nar, tidak boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali penguasa api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu ijtihadnya Ali radhiyallahu anhu. Adapun hukuman yang ditetapkan oleh beliau, menghukum mereka, membunuh mereka karena mereka telah murtad dengan itu. Mereka lakukan menyembah Ali radhiyallahu anhu adalah murtad. Namun seperti yang disebutkan, diceritakan bahwa Abdullah bin Sabah ini tadi, Yahudi munafik ini tadi, berhasil meloloskan diri. Ini sekilas gambaran dalam sejarah betapa musuh-musuh syariat Islam dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang munafik, makar-makar mereka untuk merusak kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha, rela orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dari engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, mereka akan mengerahkan segala upaya untuk memurtadkan kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Dalam tubuh umat Islam, dengan adanya musuh-musuh sebagaimana digambarkan tadi, dengan syubhat-syubhat, hawa-hawa nafsu, mengakibatkan umat Islam berpecah belah. Tak ayal lagi berpecah belah. Ya, sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Dilarang. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillah jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan ilmu. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang berpecah belah karena perangai kebiasaan berpecah belah itu kebiasaan orang-orang kafir, orang musyrik. Kita dilarang berpecah belah seperti mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Setiap partai, setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nabinya berlepas diri dari yang demikian. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi banyak kelompok yang berselisih, kamu bukan bagian dari mereka sedikit. Realitasnya, umat berpecah belah. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli al-kitabi istaraku ala 72 millah. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 72 aliran agama. Wasataftariqu hadhihi al-millah wa hadhihi al-millah sataftariqu ala 73, dan penganut millah Islam, penganut agama Islam juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. 72 golongan di dalam neraka karena sesat, menyimpang dari shiratal mustaqim ke kanan dan ke kiri, dan hanya satu golongan yang dalam jannah yang tetap berjalan di atas shiratal mustaqim, yaitu al-jamaah, yaitu al-jamaah. Mereka yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang akrab dan masyhur pada masa sekarang disebut salafiyun, pengikut salaf, salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang berjalan di atas siratul mustaqim. Wahid Allah subhanahu wa ta'ala ma'al jama'ah, yang tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama jama'ah. Nah, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakhruju, agar kita waspadai mereka ini, dan mereka ini yang memecah belah agama, keluar dari shiratal mustaqim, ahlul ahwa wal bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis tadi, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihimul ahwa'u kama yatajara al-kalabu li sahibih la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhala. Sesungguhnya akan muncul dari kalangan umatku kaum-kaum yang beragama dengan hawa nafsu mereka. Hawa-hawa nafsu menyeret mereka keluar dari shiratal mustaqim, begitu kuatnya, begitu cepatnya menyeret mengeluarkan mereka dari shiratal mustaqim. Begitu ganasnya hawa-hawa nafsu itu, digambarkan bagaikan ganasnya penyakit rabies menggerogoti orang yang terkena rabies itu. Tidak ada satu urat pun, pembuluh pun dalam tubuh. Tidak ada satu persendian pun kecuali dimasuki oleh kuman rabies ini. Begitu pula hawa nafsu. Ini tahzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati waspada dari kaum-kaum itu yang mengajak keluar dari shiratal mustaqim dengan hawa-hawa nafsu mereka, untuk berpecah belah menjadi salah satu dari 72 golongan itu, dan kita keluar dari jamaah. Ketahuilah bahwa setiap hawa nafsu itu, jalan kesesatan itu yang keluar dari shiratal mustaqim, mesti ada setan yang mengajak padanya. Pada hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasa'i Ad-Darimi, dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadza sabilullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencoret garis, menunjukkan kepada kami garis yang lurus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah jalan Allah, thumma khatta khutuban an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoret garis-garis yang banyak di samping kiri kanan jalan yang lurus tadi. Waqala, dan Nabi SAW mengatakan, hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang banyak menyimpan dari shiratal mustaqim. Di atas setiap jalan-jalan yang menyimpan dari shiratal mustaqim ini ada setan yang menyeru kepadanya. Tumma qara, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat itu. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga menyeret kalian berpecah belah keluar dari jalanku. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam As-Sunnah Ibn Abi Asim, disahihkan oleh Al-Albani dan sahihnya dalam Bilalul Jannah. Hadis yang sahih. Hawa nafsu, jalan sesat, jalan setan, fitnah. Fitnah. Dan jika datang fitnah seperti itu, jika kita tidak punya ilmu, tidak punya basirah, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan berdasar dengan ilmu, kita akan binasa. Sebagaimana digambarkan pada hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayya yadullu ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi itu mesti merupakan kewajiban atasnya untuk membimbing umatnya, menunjukkan umatnya kebaikan yang diketahuinya, dan memperingatkan kepada umatnya agar menjauhi kejelekan yang diketahuinya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian, umat Islam ini, keselamatan umat ini terjaga dari perpecahan, dari kesesatan di generasi awalnya, generasinya sahabat bersama Nabi SAW, generasi salafun salih bidun al-alim ajma'in. Tidak ada bid'ah, tidak ada kesesatan, tidak ada perpecahan, semuanya di atas siratul mustaqim. Jamaah, para sahabat bersama Nabi SAW di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wasatusibu akhiraha fitnatan tunkirunaha, dan akan menimpa akhir-akhir umat ini, generasi-generasi berikutnya akan datang, generasi-generasi terakhir belakangan, fitnah yang kalian mengingkarinya, yang kalian mengingkarinya. Wa tadiu fitnah fayuraktiku ba'luha ba'la, akan datang fitnah, fitnah itu, fitnah yang datang berikutnya menjadikan fitnah yang sebelumnya jadi kecil, fitnah yang datang berikutnya lebih dahsyat, sehingga yang datang sebelumnya dianggap kecil dengan datangnya fitnah yang lebih dahsyat ini. Fayaqulul mu'min, sehingga seorang mu'min akan mengatakan, hadhihi muhlikati, inilah saat kebinasaanku, inilah fitnah akan membinasakan aku, yang akan menghancurkan aku. Pada saat datang fitnah, tawasyatil uqul wa da'ufatil afhan, kalau datang fitnah, bingung akal-akal, jadi lemah pemahaman. Illa man rahimahullah, kecuali orang rahmati Allah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekokohan rusuh al-ilm, kematangan ilm, kedalaman ilm, kekuatan jiwa, kekuatan iman, ketakwaan, mereka tetap kokoh, tegar, tetap berpikir dengan jernih, tetap mencerna dengan jernih, dengan ilm, dengan basirah. Nah, adapun keumuman orang akan mengatakan ini fitnah yang akan menghancurkan aku. Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu mau kemana, yang mana yang harus diikuti. Tambahan kasih, kemudian akan berlalu fitnah itu. Wataji'ul fitnah, kemudian datang fitnah berikutnya. Orang akan mengatakan hadihi, hadihi ini saat kebinasaan, saat kehancuranku. Terus seperti itu, silih berganti, setiap fitnah akan lewat, setiap fitnah akan lewat. Barakallahu fiik. Menghadapinya dengan takwa, dengan iman, dengan ilmu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf. Sering kalian dengar, sering kalian dengar hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat beliau menghadap kepada para sahabat dan memberi wejangan kepada mereka yang sangat mengena di hati-hati mereka, sangat merasuk ke dalam dada-dada mereka, yang dengan wasiat itu berlinang air mata menjadi takut hati-hati, sehingga ada yang mengatakan ini sepertinya wasiat orang yang akan meninggalkan kaumnya, seakan ini wasiat dari Nabi yang seakan beliau sudah akan pergi, sehingga minta diberi wasiat untuk dipegang sepeninggalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh khuruj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Nabi mengabarkan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian hidup sepeninggalku, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kalian akan melihat perselisihan banyak. Maka bagaimana solusinya melihat perselisihan itu? Nabi mewasiatkan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin-nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Maka menghadapi perpecahan yang banyak, perselisihan banyak itu, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah, ajaranku. Dan sunnah ajaran para khalifah yang dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh sunnah itu. Gigit kuat-kuat dengan geraham kalian. Gigit dengan geraham agar tidak lepas. Datang fitnah menggoncang, tidak lepas, tetap dipegang sunnah itu. Tetap dipegang sunnah itu. Nah, ketika datang fitnah, membara, panas, butuh kesabaran, kekuatan untuk memegangnya agar tidak lepas. Sebagai digambarkan pada itu yang lain. Sebagai digambarkan pada itu yang lain. Bagaikan memegang bara api. Kalau tidak kuat, akan dilepas. Seorang akan terkena fitnah dan binasa bersama fitnah. Fa'iyyakum min muhdatsatil umur. Waspada hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang dimunculkan, yang diada-adakan, yang menyimpang dari suatu mustaqim, yang menyimpang dari sunnah ajaran Nabi SAW. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan yang lainnya. Iyyakum muhdatsatil umur. Fa innakum la muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru yang diadakan yang tidak diajarkan, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Tempatnya di neraka. Ahlul bid'ah wal ahwa, mereka adalah korban-korban hawa nafsu, korban-korban setan. Mereka adalah ahlul dalal, penganut kesesatan, dan mereka terancam dengan an-nar. Salah satu dari 72 golongan yang kita dengar tadi. Satu-satunya yang mendapat jaminan keselamatan, al-jamaah, yang tetap berjalan di atas siratul mustaqim, ahlus sunnah jamaah. Ta'ifatul Mansurah, ta'ifah akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq. Mereka adalah pembawa kebenaran, penganut kebenaran. Tidak ada kesesatan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali. Tidak ada kesesatan di kalangan Salafiyun. Tidak ada kesesatan di kalangan At-Ta'if al-Mansurah. Mereka adalah Ahlul Haq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh banyak sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diantaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزال ta'ifatun min ummati zahirin alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, mereka secara terang-terangan berjalan dan menampakkan kebenaran di atas al-haq. Mereka adalah sunnah jamaah, salafiyun, ahlul haq, Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, kelompok-kelompok yang selamat dari kesesatan dan neraka. Wahidina al-haq, senantiasa menampakkan secara terang al-haq, menyuarakan al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka, membahayakan mereka siapa saja yang menyelisihi mereka dan siapa saja yang menghinakan mereka. Sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat, dalam keadaan mereka tetap di atas al-haq. Adapun individual orang-orang yang menjadi ahlus sunnah jamaah, individualnya baik dari kalangan ulama, talabatul ilm maupun keumuman awam, maka tidak ada di antara mereka yang maksum dari kesalahan. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Di kalangan ulama mereka berijtihad, ada yang benar ijtihadnya dalam satu masalah, salah ijtihadnya dalam masalah yang lain. Tidak ada yang maksum. Tetapi kebenaran itu tidak pernah keluar dari tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kesesatan di tubuh mereka. Jika ada di antara ulama Ahlus Sunnah Jamaah yang punya kesalahan kekeliruan, akan segera dikritik, akan segera dinasehati, akan segera diluruskan oleh ulama yang lain yang mengetahui kesalahan itu. Dan yang memang jujur, yang memang benar keimanannya, dia akan segera menerima al-haq. Al-haqqu dallatul mu'min aina wajada akhadha. Hak kebenaran itu adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin, jika dia dapatkan di masa, dia akan ambil. Tidak ada yang terjadi dari kesalahan, namun ketika dinasehati, diingatkan, dia kembali. Nah, ada pun yang terjerumus dalam kesalahan, kemudian dia musir, badal munasahah, tidak mau dinasehati, dia bersikeras dengan itu, maka satu kesalahan akan melahirkan kesalahan berikutnya, satu bid'ah akan melahirkan bid'ah berikutnya, akan terus terseret oleh hawa nafsu, terbawa oleh jalan-jalan makar-makar propaganda-propaganda setan, hingga keluar dan akan terjerumus dalam bid'ah yang akan menjadi ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, sekian fitnah tercatat dalam sejarah dilewati oleh umat Islam. Di antaranya kalian telah dengar tadi akibat ulah sang Yahudi munafik Abdullah bin Saba yang merupakan salafus salih, salaf jeleknya kaum Khawarij dan kaum Syiah. Sampai kemudian muncul di sana pada perkembangan Syiah muncul kaum yang dikenal dengan kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah yang pada asalnya mereka ini pengikut Zaid bin Ali dari Ahlul Bait. Keturunan Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan kepada Zaid bin Ali, bertanya pendapat Zaid bin Ali tentang Abu Bakar dan Umar. Maunya mereka, Zaid bin Ali mencela Abu Bakar dan Umar, mencaci Abu Bakar dan Umar. Tetapi Zaid bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, huma wazir jaddi, Abu Bakar dan Umar itu perdana menteri kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memujinya bahkan. Akhirnya mereka mengatakan idzan narfuduk, kata mereka kepada Zaid bin Ali, kalau begitu kami membuangmu, menolakmu, meninggalkanmu karena sudah tidak sefaham. Kata Zaid bin Ali, idhabu fa antumur rafidhah, pergi kalian, kalianlah orang-orang Rafidhah. Perkembangannya kaum Rafidhah, mereka bukan lagi salah satu dari 72 golongan. Kaum Syiah bersekte-sekte. Kaum Rafidhah bukan lagi salah satu dari 72 golongan yang sesat itu. 72 golongan yang saya kita dengar pada hadis tadi, mereka masih umat Islam. Mereka terancam neraka dengan kesesatan mereka, dengan bid'ah mereka. Tetapi tidak dikafirkan, mereka masih muslimun. Tapi ahlul bid'ah wal ahwa. Adapun kaum Rafidhah, mereka sudah bukan salah satu dari 72 golongan yang sesat itu yang merupakan muslimun. Mereka kufar. Kufar pusatnya di Iran, yang dulu dimotori dengan revolusi Iran oleh Khomeini, sang kafir ini tadi, yang dikafirkan oleh ulama Syekh Mokbil, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nah, akidah Rafidhah, akidah kufar, meyakini bahwa imam-imam mereka, imam 12 dari kalangan Ahlul Bait, imam-imam mereka itu punya kedudukan, keutamaan, kemuliaan yang melebihi keutamaannya para nabi dan rasul dan para malaikat. Ini kufur. Kaum Rafidhah meyakini, Khomeini dan kawan-kawannya meyakini bahwa imam-imam mereka, statement-statementnya, ucapan-ucapannya dimuliakan dan disucikan seperti memuliakan kitab suci Al-Quran. Seluruh sahabat dikafirkan oleh mereka kecuali 1, 2, 3 orang. Ali radhiyallahu anhu dan 1, 2, 3 orang sahabat yang tidak dikafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya dikafirkan oleh mereka dan dicaci habis, dicaci maki habis oleh mereka. Sampai-sampai mereka jika mendapatkan kata setan, syaitan dalam Al-Qur'an, mereka menafsirkannya dengan Umar. Na'udzubillah min khudlan. Oleh karena itu, mereka sangat getol dan punya makar yang besar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, mengembangkan kekuasaan mereka. Dan kita mendapati pada tahun-tahun terakhir ini mereka bangkit kuat dan membantai kaum muslimin di banyak negara, termasuk saudara-saudara kita Ahlus Sunnah Jamaah yang ada di negeri Yaman. Kebengisan, kejahatan, kedzaliman kaum Rafidhah, dan terutama sasaran utama mereka adalah Darul Hadith, dar walidina, murabbina, syekhina, imamina, المحدث مقبل بن هادي الواضعي رحمه الله yang telah melahirkan dari madrasahnya sekian banyak ulama muhaqqiqun, ulama huffaz al-Quran, huffaz as-sunnah, duat, dan tersebarnya dakwah salafiyah di negeri ini tidak lepas ba'da Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian itu tidak lepas bagian dari hasanat Syekh Muqbil rahimahullah dari madrasahnya Darul Hadis. Bagaimana tidak diincar oleh kaum Rafidhah sehingga mereka berusaha untuk menghancurkannya dua kali, pada hisar yang pertama yang kemudian diakhiri dengan sulh, dan kali ini mereka betul-betul serius ingin menghabiskannya, sehingga saudara-saudara kita yang ada di sana dalam kondisi genting dan membutuhkan doa-doa kita. Tentu senantiasa mendoakan mereka. Kita doakan mereka, semoga Allah menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari makar dan kebengisan kaum Rafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan makar-makar mereka untuk menghancurkan kaum Rafidhah itu sendiri. Ahlussunnah sedang berjihad menghadapi mereka di sana, mengusir kaum Rafidhah. Kita dari jauh membantu dengan doa. Di samping itu, alhamdulillah, doa salafiyun ahlussunnah jamaah juga telah berupaya untuk mengurus adanya pengumpulan dana untuk dikirim membantu mereka di sana. Itu yang mampu kita lakukan. Dan sampai hari ini kondisi makin genting di sana. Naam. Dan di negara yang lain, kaum Rafidhah, barakallahu fikum. Dan di antara bid'ah, hawa nafsu yang berkembang, dan juga menurut ulama sudah bukan 72 golongan yang sesat itu, karena sudah keluar dari Islam mereka bid'ahnya sampai pada tingkatan mukaffirah, seperti bid'ah Rafidhah, bid'ahnya sampai pada tingkatan mengkafirkan penganutnya, yaitu kaum Jahmiyah, ahlu ta'til, kelompok yang menta'til, yang menafikan, yang menepis nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kesempurnaan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya Allah Maha sempurna dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, yang selaras sepadan dengan kesempurnaan zatnya, dirinya, yang hakikatnya tidak sama dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang ada pada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah punya sifat mendengar dan melihat, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Kapan Allah hendak berbicara, Allah berbicara. Dengan hakikat sifat cara mendengarnya Allah, cara melihatnya Allah, cara berbicaranya, hakikatnya tidak sama dengan cara mendengar, melihat, dan berbicaranya makhluk. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita tidak tahu bagaimana kaifiahnya. Kita kembalikan ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita yakin dan imani bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha berbicara. bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala al-'arsy, bersemayam, yakni berada, menetap, meninggi di atas 'arsy. Makhluk Allah yang terbesar yang mengatasi Jannatul Firdaus 'arsy, dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala berada sendiri di atas sana, di atas seluruh makhluk. Seluruh makhluk di bawahnya, tidak ada makhluk di samping, kanan, kiri, depan, belakangnya Allah SWT. Allah sendiri di atas. Dan sifat-sifat Allah SWT yang lainnya. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Di sana datang fitnah ta'til. Fitnah ta'til. Fitnah. Golongan yang menta'til, yang menafikan, menepis, meniadakan dari diri Allah sifat-sifatnya. Bersumber dari Al-Jad ibn Dirhim. Al-Jad ibn Dirhim. Yang telah ditelusuri Al-Jad ibn Dirhim ini mengambil akidah ini, kesesatan ini, ujung-ujungnya disebutkan, wallahu a'lam, bahwa ternyata pangkalnya itu diambil dari Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Sahir, bukan sihir kaum Yahudi yang pernah menyihir Nabi SAW, Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Pangkalnya dari situ, pemahaman Ja'ad ibn Dirhim tadi. Dan juga pangkalnya dari pengaruh keyakinannya kaum musyrikin, kaum Sabi'ah, dan kaum falasifah, kaum filsafat. Karena Ja'ad ibn Dirhim tinggal, pernah hidupnya di Harran. Harran itu pusatnya kaum musyrikin, kaum Sabi'ah, dan kaum filsafat di sana. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Mendustakan Al-Quran. Allah tidak pernah mengajak berbicara Nabi Musa. Karena dia menafikan sifat Allah SWT, sifat mahabbah Allah mencintai. Dan menafikan sifat berbicaranya Allah. Sehingga dia mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Padahal ini nas Al-Quran. Dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara kepada Musa. Padahal ini nas Al-Quran. Oleh karena itu dia dihukumi murtad oleh imam-imam ahli sunnah pada masanya. Dan tercatat dalam sejarah dia dihukum oleh Amir Irak pada waktu itu. Ya, yang bernama Khalid ibn Abdullah Al-Qasari. Bertepatan dengan Idul Adha. Khalid bin Abdullah Al-Qasari sebagai pemimpin negeri Irak ketika itu, dia keluar di waktu duha, waktu penyembelian, dengan memborgol Ja'ad ibn Dirhim dan mengatakan kepada muslimin, "Dhuhu taqabbalallahu duhayakum, fa inni sa'udhi bi Ja'ad ibn Dirhim, fa innahu qad za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima." Sembelih hewan-hewan kurban kalian, semoga Allah menerima persembahan kalian. Korban-korban kalian. Dan saya juga akan menyembeli korbanku hari ini, yaitu Ja'ad ibn Dirhim. Karena dia telah berkeyakinan bahwa Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa. Disembeli oleh dia, Ahlus Sunnah senang dengan itu dan lepas dari fitnah. Ja'ad ibn Dirhim punya murid namanya Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan ini yang kemudian dinisbahkan kepadanya kaum Jahmiyah. Jahm ibn Safwan memberontak ke pemerintah yang sah pada zamannya bersama Khawarij, sehingga dia pun terbunuh. Dan terbunuh sebagai orang yang murtad dan senang imam ahli sunnah dengan kematian. Jahm ibn Safwan pernah mengatakan, "Wadattu an ahukka minal mushaf thumma istawa 'alal 'arsy." Aku sangat mendambakan ingin menggaruk untuk menghilangkan dari mushaf ayat thumma istawa 'alal 'arsy. Ingin menghilangkan ayat kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy. Kelompok Jahmiyah ini berkembang. Dikatakan bahwa semakin berkembang pada tahun 200-an. Ketika buku-buku Yunani dan buku-buku Romawi diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga masuk ilmu filsafat, ilmu kalam ke dalam negara-negara Islam. semakin parah akidah ta'tid ini tadi. Di filsafat, ilmu kalam itu bukan ilmu Islam, dari Yunani, dari Roma, dari orang kafir. Kemudian semakin berkembang fitnah Jahmiyah ini pada tahun 300-an dengan munculnya Bishr al-Mirrisi, kemudian dibantah oleh Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dengan kitab yang berjudul Naqdu Uthman bin Sa'id al-Kafir al-Anid fima iftara 'ala Allah min at-tauhid. Bantahan pembatalan Uthman bin Sa'id membatalkan akidahnya sang kafir penentang agama yaitu Bishr al-Mirrisi dalam hal-hal yang dia klaim atas nama Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid yang sesat. Subhanallah ya ikhwan, kaum Jahmiyah ini pernah mengobarkan fitnah yang luar biasa yang tidak mampu ditanggung oleh gunung-gunung yang tinggi sekalipun. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang keras dan kokoh itu tidak akan mampu menghadapi fitnah itu. Tetapi dihadapi oleh imam-imam Ahlus Sunnah pada masa itu. Al-Wasim al-Imamu Ahmad. Yaitu dengan munculnya tokoh Jahmiyah Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad. Al-Qadi. Jahmi. Dia berhasil mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun untuk menanamkan fitnah bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, melainkan makhluk yang dicipta. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, di antara kejahatan Ahmad bin Abi Du'ad Al-Qadi ini, dia pernah mengisyaratkan kepada Khalifatul Ma'mun Abdullah bin Harun Ar-Rashid agar menulis di tirai Ka'bah ayat yang bunyinya, seharusnya bunyinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaidah asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun selain Allah yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai zatnya, hakikat, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Cara mendengarnya, cara melihatnya, hakikatnya, tidak ada yang menyamainya dari kalangan makhluk. Selaras dan sepadan dengan kesempurnaan diri Allah SWT, kita tidak tahu bagaimana hakikat. Hanya Allah yang Maha tahu. Dia mengisyaratkan kepada Khalifatul Ma'mun agar menulis di tirai Ka'bah, ayat ini ditahrif, dipalingkan, dirubah nasnya. Dirubah menjadi, Laisa kamitsli syai wa huwal azizul hakim. Bahwa Samiul Basir diganti dengan Al-Azizul Hakim, karena dia tidak mau menetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat. Maka dirubah lafaz ayatnya. Ini Ahmad bin Abi Du'ad sampai berhasil mempengaruhi Khalifatul Ma'mun, sehingga waktu itu dibuat fitnah besar, mihna ujian, diuji orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka harus mengakui bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk, bukan ucapannya Allah, bukan sifatnya Allah. Padahal akidah Ahlussunnah Jamaah, sebagaimana dalam Al-Quran Sunnah dan ijma' para sahabat salafus saleh, Al-Quran adalah kalam Allah. Allah yang mengucapkannya, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Begitu pula kitab-kitab suci yang lainnya, Taurat, Zabur, Injil, itu semua kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Allah yang mengucapkannya, artinya sifat Allah, bukan makhluk yang dicipta. Tetapi akidah Jahmiyah ini tadi untuk melawan sifat Allah SWT, sifat kalam Allah, dipaksakan melalui pemerintah, diuji imam-imam ahli hadis yang ada pada masa itu, maka dipenjaralah yang dipenjara karena membantah akidah sesat Jahmiyah itu. Dicambuk yang dicambuk, mati yang mati, berguguran ulama ahli hadis. Mereka itu bukan talabatul ilmu seperti kita ini, tingkatannya bukan seperti kita ini, jauh. Mereka itu gunung-gunung ilmunya. di penjara, ada yang diborgol, dicambuk, ada yang mati berguguran karena siksaan. Tampil Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imamus Sunnah, menghadapi mereka. Imam Ahmad di penjara, dicambuk, bahkan pada awal, yaitu pada awal fitnah itu, Khalifah Ma'mun sudah menyiapkan pedang untuk menebas lehernya. Dan sudah diseret Al-Imam Ahmad untuk menghadap, untuk dibunuh olehnya. Tetapi di tengah malam, Al-Imam Ahmad sebelum sampai ke Khalifah Al-Ma'mun mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari kejahatan Khalifah Al-Ma'mun. Allah takdirkan Khalifah Al-Ma'mun mati sebelum Al-Imam Ahmad sampai di hadapannya. Imam Ahmad selamat karena Allah memilihnya. Dan terus berlanjut sampai Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wafiq. Sampai fitnah itu berakhir, bekas-bekas luka di tangannya Imam Ahmad dicambuk masih berbekas dan masih terasa sakit. Tapi Imam Ahmad tegar menghadapi kaum Jahmiyah dengan perdebatan ilmiah, dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah, ucapan Allah, sifat Allah bukan makhluk. Dan sesat dan sesat, sebagian memunculkan bid'ah pada waktu itu, sebagian yang dikenal dari ahli ilm tidak mampu menghadapi fitnah, kemudian mengatakan tawakuf, abstain, saya tidak berkomentar. Saya tidak mengatakan Al-Quran kalam Allah, tetapi saya juga tidak mengatakan makhluk. Ini ditabdi oleh Imam Ahmad, mengatakan dia mubtadi, karena ini bahaya, merongrong akidah sunnah jamaah. Begitu pula yang lainnya, kesalahan yang lain yang muncul, dan tidak memungkinkan untuk diceritakan semua di majelis ini. Ini sebagai gambaran bahwa kalau ada fitnah, fitnah yang besar dan dahsyat seperti itu, tidak semua ulama mampu kokoh, mampu menghadapinya dengan ilmu, dengan basirah, dengan ketenangan. Fasadil uqul wa dhafatil afham kama yuqal. Akal-akal menjadi bingung, pemahaman menjadi lemah. Syubhat, fitnah luar biasa. Hanya ulama rasikhun, kibar ulama, yang memang dipilih Allah SWT yang mampu berbicara dan menghadapinya. Jadikan rujukan ummah. Sampai-sampai sekelompok fukaha, mereka digelari fukaha, ya ikhwan. Fukaha artinya ahli fatwa. Dikatakan bahwa mereka adalah fukaha zaman itu. Artinya mereka faqih, ahli fiqih. Bukan talabatul ilmi biasa seperti kita. Tingkatannya ulama, fukaha, ahli fatwa. Sampai-sampai mereka berkumpul bermaksud untuk memberontak. Melihat kenapa mereka berpikir seperti itu. Karena ini yang dibantai bukan orang-orang biasa. Ini yang dibantai ahli-ahli hadis, ulama-ulama. Apa yang akan terjadi dengan umat kalau mereka dihabisi gara-gara fitnah Jahmiyah itu. Sampai berpikir harus dilawan pemerintah yang pemberontakan agar berakhir. Mereka kemudian berpikir untuk berontak, tetapi mereka datang menghadap kepada Imam Ahmad, bermusyawarah dan minta pendapatnya Imam Ahmad. Bagaimana kalau kami berontak karena begini dan begitu? Untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan kaum muslimin, ulama'nya dibantai. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la, tidak boleh. Khilaful athar, apa yang kalian rencanakan ini bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan asar-asar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Najidu fil asar, kami mendapati dalam asar-asar hadis-hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la masallau, tidak boleh memberontak ke pemerintah yang sah selama mereka masih sholat. Pemerintah khalifah yang ada masih sholat, mereka masih sholat, tidak boleh. Nah, sejauh itu saking bingungnya mereka sampai berpikir melakukan satu perkara yang itu adalah akidah khawarij. Pada masa sekarang dikenal dengan teroris, memberontak perintah yang sah, pelanggaran salah satu prinsip akidah sunnah jamaah. Tapi Imam Ahmad dengan tenangnya menasihati mereka, meluruskan mereka. Begitulah ya ikhwan. Kalau pada masa kita sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala pilih bagi kita imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang jadi rujukan dakwah salafiyah, telah wafat mereka al-aimatul arba'ah, imam empat, al-imam al-albani, Muhammad Nasir al-albani, Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, yang juga murid dari Syekh bin Baz, dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, guru kami rahimahullah rahimah jami', yang juga murid dari Syekh bin Baz dan Syekh al-Albani. Mereka telah wafat. Bersama mereka ketika itu juga hidup dari kibar ulama, rokoh rujukan umat, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi dan yang lainnya. Alhamdulillah sampai sehari ini menyisakan ulama-ulama kibar rujukan dakwah salafiyah, semisal Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang oleh gurunya yaitu Syekh al-Albani digelari hamil liwa al-jahr wa ta'dil fi hadal asr, pembawa panji jahr wa ta'dil pada zaman ini, imam jahr wa ta'dil. Dan juga ada Syekh Solal Fauzan, ada Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali, dan yang lainnya di negeri Yaman ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Usabi, hafidhahumullah jami'. Syekh Rabi' hafidhahullah sejak masa empat imam tadi sudah menunjukkan keahliannya dan kekokohannya dan kelurusan manhajnya dan jihadnya merudut, membantah bid'ah-bid'ah, hizbiyah-hizbiyah yang bermunculan. Dan itu merupakan jihad fi sabilillah. Dan itu diakui oleh imam-imam tersebut, oleh guru-gurunya, Syekh Al-Albani, oleh Syekh Ibn Baz. Nah, pernah Syekh Rabi', ketika ada orang-orang yang menukil dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan itu gurunya Syekh bin Baz, Syekhnya bin Baz, tafsir وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Tidak ada rincian, maka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Al-Quran wa Sunnah, berarti dia kafir. Ini dibantah oleh Syekh Rabi' kepada mereka, yakni mereka inginnya mengarah ke takfiriyun, mengkafirkan pemerintah yang dianggap tidak berhukum dengan Al-Quran wa Sunnah secara mutlak, dikafirkan seperti itu dengan mungkin fatwa ini. Syekh Rabi membantah mereka. Ada rinciannya, tafsirnya. Kemudian mereka melaporkan Syekh Rabi ke Syekh bin Baz. Ini Syekh Rabi melecehkan guru Anda, guru Syekh bin Baz, yaitu Syekh Rabi al-Syekh tadi. Nah, kedustaannya nih. Maka Syekh bin Baz tidak mudah terpengaruh. Beliau memang dari Syekh Rabi dan bertanya kepada Syekh Rabi, ada apa? Ada yang melaporkan katanya kamu melecehkan guru kami, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, kamu membantahnya, ada apa sebenarnya? Syekh Rabi mengatakan, mereka itu menukil fatwa beliau mengatakan demikian. Maka saya luruskan yang benar, ada rinciannya. Nah, apalagi ya, ada fatwa beliau yang rujuk dari pendapat itu. Kata Syekh bin Baz, wahai Syekh Rabi, rudda ala kulli man kharaja al-kitab was-sunnah walau kana Ibn Baz. Wahai Syekh Rabi, bantah siapa saja yang menyelisih Al-Quran Sunnah meskipun Syekh bin Baz sendiri. Nah, sekian fitnah lewat yang dihadapi dan disingkap, diungkap kebatilannya oleh Syekh Rabi. Nah, fitnah Sayyid Kutub Qutbiyyun yang merupakan, yang buku-bukunya, pemikirannya merupakan sumber munculnya golongan takfiriyun, kelompok yang mengkafirkan pemerintah, pemerintah Islam, mengkafirkan kaum muslimin. Karena Sayyid Kutub mengatakan bahwa umat yang ada umat jahiliyah semuanya, tidak ada lagi muslimun. dan kesesatan-kesesatan lainnya dalam masalah akidah, serta pelecehannya kepada para sahabat, bahkan pada Nabi, mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang emosional sampai membunuh orang ada suatu salam, dan melecehkan Uthman bahwa khilafahnya, perintahnya Uthman itu tidak bernilai, tidak berbobot, itu kayak bagaikan kekosongan pemerintahan antara Umar dengan Ali. Belum kesesatan-kesesatan akidah mendukung akidah wahdatul wujud, wujud ini semuanya adalah wujud Allah, Allah di mana-mana, yang bertentang merupakan akidah kufur kaum sufi yang ekstrim, yang bertentangan dengan akidah bahwa Allah di atas arus, di atas seluruh makhluk, bukan di mana-mana. Dan wujud Allah, wujud Allah, wujud makhluk lain, dan kesesatan yang lainnya dibantah, diungkap dari buku-bukunya oleh Syekh Rabi, dan itu dipersaksikan kebenarannya oleh Syekh Al-Albani. Nah, muncul fitnah-fitnah, bid'ah-bid'ah hizbiyah, sampai kemudian yang terdekat muncul fitnah Abu Hasan Al-Misri. Abu Hasan Al-Misri sepeninggal guru kami Syekh Mukbil menggoncang negeri Yaman dengan kaidah-kaidahnya. Dan setelah dinasihati oleh Syekh Rabi' sampai sekitar 7 tahun kalau tidak salah, facts dengan facts dinasihati, tapi tidak bisa dinasihati, bahkan munculkan kaidah-kaidah yang untuk merusak, untuk merawang kaidah salafiyah Ahlussunnah Jamaah, maka dia pun di bantah dan ditabdir. Ternyata dia seorang ikhwani, seorang ikhwan. Kemudian muncul kawannya Ali Hasan Al-Halabi, juga ikhwani. Dan kita akan terangkan tentang Al-Halabi di akhir majlis nanti insyaallah ta'ala. Terutama Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid Al-Jabiri yang juga dengan lantang tegas menghadapi bid'ah Abu Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, ada Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Terbukti dengan fitnah-fitnah itu, mereka rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara fitnah yang menggoncang dunia dan luar biasa pengaruhnya dan merusak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah fitnah Hajuriyah. Fitnah Hajuriyah, seorang syekh yang bernama Yahya Al-Hajuri, dan sebenarnya dari tinjauan tabaqat, tingkatan, dia belakangan. Dia belakangan. Kami sama-sama berguru di hadapan Syekh Mukbil dengan dia. Meskipun sudah disyekhkan waktu itu. Sama-sama berguru dengan Syekh Mukbil. Nah, sebelumnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wusabi sudah berkibar namanya sebagai syekh di Yaman, berjuang, berdakwah bersama Syekh Mukbil. Yang kata Syekh Al-Imam, kata Syekh Al-Imam, saya berguru ke Syekh Mukbil di Darul Harith Dammaj, meninggalkan Dammaj, membuka markiz di Ma'bar, dalam keadaan Yahya Al-Hajuri ini belum datang ke Dammaj belajar. Belum mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekh Al-Imam, saya belum menuntut ilmu, sudah mendengar ada syekh nama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kalian bisa bayangkan jauhnya itu tingkatannya Syekh Yahya dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wusabi dan masyayikh yang lainnya. Kemudian ketika dapat amanah, duduk di kursi Syekh Mukbil, membuat fitnah besar, merusak dakwah salafiyah, dan fitnahnya menggoncang dakwah salafiyah di berbagai penjuru, termasuk di negeri kita ini. Termasuk di negeri kita ini. Yang berawal dengan tahdir yang dikeluarkan menuduh dusta. Dan ini salah satu kedustaan dia. Yang dengannya dia dijarah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Usabi sebagai kadzab, sebagai pendusta. Menuduh dusta Syekh Abdurrahman Mar'i dan Syekh Abdullah Mar'i sebagai hizbi tanpa bukti, tanpa hujjah, tanpa dalil. Yang ada adalah kadzibah, dusta-dusta. Kedua bahasa. Sehingga Syekh Rabi' dari awal fitnahnya menghadapinya dengan mengatakan aghradun syakhsiyah. Fitnah itu tidak membawa hakikat dakwiyah sama sekali. Tidak ada hakikat dakwah yang dibawa. Yang ada adalah aghradun syakhsiyah, misi-misi pribadi Yahya al-Hajuri. Tetapi subhanallah, lillahi al-hikam al-baligah, hikmah Allah menghendaki, berawal dari situ kemudian tersingkap kesesatan-kesesatan akidah dan manhaj orang ini, Yahya al-Hajuri, setelah melalui munasahah yang panjang dari para masyayikh, para ra'asin, Syekh Rabi', Syekh Ubaid al-Jabiri dan yang lainnya, termasuk Syekh Usabi. Dari awal fitnah tidak mau menerima nasihat, sampai bahkan seluruh ulama dijarah, sampai terakhir Syekh Rabi' juga dicela oleh muridnya. Semua ulama dijarah oleh dia, disalahkan oleh dia, hanya dirinya yang benar. Kemudian untuk menguatkan dirinya, dia mentazkiyah, merekomendasi murid-muridnya sebagai masyayikh, seakan seperti kibar ulama. Sebagian syekh itu ana tahu persis, sebagian mereka adalah teman belajar ana. Kalau teman belajar kami, belajar qatrun nada, belajar ilmu fiqh itu, jadi syekh mau disederetkan dengan Syekh Rabi', Syekh Ubaid dan yang lainnya menghadapi masyayikh kibar itu. Aina al-uqul? Mana akalnya ditaruh? Hah? Nah, kemudian dengan beraninya mereka mencela Syekh Ubay, Syekh Rabi dan yang lainnya, akhirnya mendatangkan ajaib ghoraib pada tulisan-tulisan mereka bersama Syekh mereka. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh, pelanggaran-pelanggaran akidah nusnul jamaah, pelanggaran manhaj. Nah, sampai pada tingkatan tidak ada jalan lain, ma lana min sabil, ma lil ulama min sabil illa tahdhir minhum watrukuhum. Sampai ulama tidak melihat jalan lagi kecuali, tidak ada jalan lain kecuali mereka ditahdhir. Sampai pada tahap ulama menghukumi mereka hizbiyah, hajuriyah, hajuri mubtadi', dia kadzdzab, safih, dan yang lainnya akan kita dengar secara rinci nanti. Nah, dan kita harus meninggalkan mereka, tidak boleh belajar kepada mereka, tidak boleh belajar kepada al-hajuri dan siapa saja dari murid-muridnya yang ikut dalam hizbi hajuriyah, hajuriyun. Karena mereka yang ta'assub dengan Yahya al-Hajuri, bersama al-Hajuri, membela al-Hajuri, dan menjadi hizb al-Hajuri, akan menyebarkan ilmunya al-Hajuri yang itu penuh dengan syubhat-syubhat, penuh dengan akidah-akidah sesatnya al-Hajuri yang diajarkan selama berguru di Darul Hadith dan Ma'aj, dan disebarkan pada buku-bukunya, pada kitab-kitabnya, pada kaset-kaset yang terekam, dan itu akan menyesatkan dan mengeluarkan seseorang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan perkara main-main. Bukan perkara remeh. Ini masalah jannah dan nar. Akan menyeret kita keluar dari al-jamaah. Untuk masuk dalam salah satu dari 72 golongan yang sesat. Menyimpan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perkara yang berbahaya. Yahya al-Hajuri sendiri. Mana masyayikh yang bersamanya? Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kalian siapa? Tidak ada. Nah, sama sekali, kecuali semisal di antaranya sebagian mereka yang itu teman lecting saya, teman belajar saya. Atau sebagian ketika itu di sana kita tahunya belum serius belajar, tapi sekarang jadi syekh, masya Allah. Nah, kita dulu pernah hidup di Dammaj, Darul Hadith Dammaj. Namun sebenarnya semua ini adalah dosanya al-hajuri. Tanya dari murid-murid kami yang jadi korbannya. Tadinya kami bina dengan baik, tetapi jadi korban al-hajuri. Sesat bersama al-hajuri. Ini sangat disayangkan. Tapi kita berharap mereka semoga dan semoga mau rujuk hari ini atau besok untuk kembali meletakkan tangannya bersama tangan-tangan para ulama dan tidak ta'assub, fanatik, tidak taklid, membabi buta dengan al-hajuri dan binasa bersamanya. Kita berharap begitu. Maka insyaallah ta'ala pada sesi berikutnya nanti kami akan langsung menerangkan kepada ikhwan dan akhwat kalam ulama, fatwa-fatwa ulama, baik dari rekaman maupun yang secara tertulis, yang mentahdir Yahya al-Hajuri hukumnya mubtadi dan yang lainnya yang pantas disandang olehnya agar kita mengerti hakikat fitnah ini. Dan kami akan mensyarahnya dan menunjukkan bukti-bukti kesesatan dan kesalahan al-hajuri yang menjadikan dia dijarah, ditahdir, dan ditabdi oleh ulama bi'idnillahi ta'ala. Pertemuan akan datang. Nah, setelah kita sholat, insya Allah. Ya. Yeah. Hah? Hah? Wah, ala siap, habis sholat juga bisa. Terserah, anak ikut panitia. Baik, baik. Sebab.